Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim as-sultan, ya kadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi al-ata, ya khafi al-lutuf, ya jamil al-sum'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa rda'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف مما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد وحرسنا بعينك الذي لا تنام واغنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا بقدرتك علي فلا نهلك وانت بقدرنا ورجعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في كل ارض ابدا عهد خلقه وارضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة نبدا على الأخر كيف رضا نفسه وزنة العرش ومداد الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه في خاتمة الخاتمة ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى بها من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاء حسن ظنه بالله تعالى فسكن رعده ومضى ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صلاته علي فأخذته بيده فأقامته ومضى على الصراط ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب فأدخلته الجنة ورأيت ناسا من أمتي تقرض شفاههم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال المشاؤون بالنميمة بين الناس ورأيت رجلا من أمتي معلقين بألسنتهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وذكر السيوطي أيضا في كتاب شرح الصدور وقال أخرجه طبراني في الكبير والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والأصبهاني في الترغيب إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين حاضرين جماعة مجلس تعليم مسجد الهدى yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya. Alhamdulillah masih kita mengkaji satu hadis Nabi Muhammad yang begitu panjang tentang keutamaan dan fadail amal-amal ibadah yang diperbuat seorang hamba di dunia ini. Maka kita berharap agar amal ibadah kita semuanya bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai pada hadis wa ra'aitu rajulan min ummati. Kata Rasulullah, aku melihat seorang dari umatku huwa finnar, dilempar untuk masuk neraka. Faja'at hudumuhu, akan tetapi ketika ingin dilempar datanglah air mata yang dahulu waktu di dunia pernah diteteskan karena takut kepada Allah. Allati baka biha min khasyatillah fid dunya. Fastakhrajat huminan nar. Maka karena air mata itulah hamba tersebut dibatalkan masuk neraka dan diselamatkan oleh air mata yang pernah menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia air mata yang diteteskan karena Allah. Sebagaimana dalam hadis sab'atun fi dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang ketujuh adalah rajulun khala rabbahu, seorang yang bersendirian dengan Allah. Fafadat aina, kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Maka tetesan air mata sangatlah mempunyai keutamaan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh ulama, qutratun min khasyatillah, satu tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah yang ikhlas di tengah malam dikucurkan, itu lebih afdal daripada kita sedekah satu gunung emas sebesar gunung Uhud. Coba kita lihat, gunung Uhud itu berapa ton? Emas sekarang harganya berapa? 400 ribu. Kalikan berapa ton? Berapa triliun? Sedekah berapa triliun itu dibanding dengan tetesan air mata yang kita keluarkan di tengah malam, masih afdol air mata yang kita teteskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam Sya'rani, air mata yang terkucurkan di dunia ini cukup banyak. Ada yang terteteskan karena dunia, ada yang terteteskan karena perpisahannya dengan harta, dengan orang yang dia cintai. Tapi mana air mata yang terteteskan karena Allah Subhanahu wa taala? Memang enggak mudah. Maka kata Imam Haddad, ibki fa in lam tabki fatadaki. Nangis di tengah malam, kalau enggak bisa nangis-nangiskan. Upayakan untuk menetes air mata agar kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun kelak di akhirat. Maka itu, ayo kita coba untuk bangun di tengah malam, sholat witir 3 rakaat, mengadahkan tangan dan meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seru nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seru nama Allah. Karena lisan yang diperkenankan untuk menyebut namanya adalah lisan yang mulia, dan mata yang diperkenankan untuk menetes air matanya karena Allah adalah mata yang mulia di akhirat kelak. Maka itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya tetesan air mata yang keluar karena takutnya kita kepada Allah, takut kekurangan dalam memberikan hak Allah, takut kekurangan dalam beribadah kepada Allah, takut atas kemaksiatan yang telah kita lakukan yang membuat Allah murka, membuat Allah marah atas kita. Sungguh indah mata yang menangis karena Allah. Dalam riwayat yang lain, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata nanti di hari kiamat itu pasti nangis. Bagaimana enggak menangis lihat keadaan seperti itu? Kita lihat rumah kita terbakar aja nangis, gimana dengan bumi terbakar? Kita melihat gunung meletus saja menangis. Bagaimana dengan gunung yang seperti kapas? Maka itu kullu ainin baghiyatun yaumal qiyamah. Ketika hari kita dibangkitkan, mata itu semuanya nangis ketakutan. Akan tetapi ada tiga mata yang dia tidak akan menangis kelak nanti di hari kiamat. Mata siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, ainun bakat bi khasyatillah. Mata yang di dunia ini sering menangis karena takut kepada Allah. Ini yang pertama yang disebutkan di sini. Yang kedua, ainun sahirat, mata yang dipakai untuk begadang fi sabilillah, di jalan Allah, baik untuk perang maupun untuk talabul ilmi. Mata yang malam gak tidur, dimelek-melek no, hanya untuk menuntut ilmu, hanya untuk melekan, karena kita dalam keadaan perang. Ini mujahidin fi sabilillah. Para mujahidin itu kadang malam gak tidur, jaga ronda untuk perang di jalan Allah. Maka mata itu kelak gak akan menangis. Dan yang terakhir, wa'ainun ghaddat limaharimillah, mata yang dipejamkan ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang dipejamkan ketika melihat aurat. Mata yang dipejamkan ketika melihat seseorang yang akan membuat dia itu meremehkan. Makanya mata yang dipejamkan agar kita tidak melakukan hal yang haram adalah mata yang kelak tidak akan menangis. Semoga kita termasuk dari tiga golongan tersebut. Tapi kemana air mata kita? Kemana kita tangiskan dan kita teteskan air mata? Lebih banyak mana kita nangis mikiri takut amal kita enggak dikabulkan oleh Allah, atau air mata yang menetes karena kita takut kehilangan dunia, karena kita takut kerjaan kita itu enggak berhasil ataupun yang lainnya. Tapi air mata yang betul-betul menangis karena Allah itu biasanya di tengah malam, bukan di hadapan manusia. Kalau air mata yang di hadapan manusia itu, kata ulama, ada 99 kemungkinan. Yang 98 riya, yang satu karena Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada majelis zikir nangis-nangis, belum tentu itu ikhlas karena Allah. Kalau mau nangis-nangis itu di rumah, di tengah malam, itu yang paling tepat untuk menangis. Tapi kalau majelis zikir nangis, setelah nangis sing paling guguk, paling banter, begitu pulang ngerasani wong. Nggih. Kon delok ah, si fulan nangis padahal lho. Utang gak dibayar-bayar wong. Wong cek tas nangis, baru menangis sudah ngerasani orang. Berarti ini tangisan yang enggak jelas. Maka itu kalau kita baca kitab manakibnya para sufi, mereka itu di hadapan orang enggak pernah menangis. Bahkan kalau mau menangis ditahan, karena menangis di hadapan orang itu kayak aib buat mereka. Dan nangis zaman saat ini lah mboten. Kadang justru nih dititipi supaya nangis. Saya pernah diundang ceramah, Bib tolong Bib, hadirinnya ditangiskan. Aku lo bingung, lo ditangis no kok, dititipi lo nangis kok sengaja. Nah, ini kan berarti drama. Saya bilang, maaf, saya mau ceramah, duduk ngancani Cino mati. Ya. Cino mati ini ku nggih, Pak. Biasanya sing nangis dikei duit paling akeh. Seperti zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu dulu gitu. Kalau orang kaya-kaya itu mati, bayar orang namanya bagain, tukang nangis, kerjone mek nangis toh. Kalau ada orang kaya mati, orang kaya tadi nyewa dia, diletakke duit 1 juta. Oh, siap. Begitu jenazah keluar, wuh, nangis-nangis. Nih. nangis-nangis, wah masya Allah, mari ngono oleh duit 1 juta nggih, apa nek gak dibayar tambah nangis maning nggih. Ada lagi terlalu lebay nggih, kiai ini ngomong sih titik ngomong alhamdulillah cerit-cerit nek jejer mbek wong sing ngono tolong titip taboken wong iku nggih. Terlalu dibuat-buat, biasa. Ada orang yang seperti itu. Nangis itu karena Allah, biar pahalanya besar. Kalau nangis karena manusia, gak ono apike. Kecuali memang ghalabahul buka, air mata menetes tanpa sengaja. Mendengar cerita, mendengar kisah Nabi yang mengharukan, tanpa sengaja terus netes air mata, itu biarkan sudah. Tapi lebih sengaja, enggak. Ya. Pernah saya itu hadir di majelis Habib Umar itu ceramah di satu penutupan, terus dalam doanya itu beliau agak sedikit apa ilhah minta sama Allah itu dengan permintaan yang sangat, sampai yang hadir itu nangis semua, 97 orang semaput. Saya masih ingat dimasukkan ke truk kayak pindang sing semaput itu. Lu masukkan rumah sakit 97 orang. Sampai yang melem itu loh, yang megang kamera melok semaput. Terus ada lagi satu sing tangisane paling banter. Wow, guguk. Setelah selesai saya tanya, kebetulan orang Indonesia. Tak para dungaren kon kok nangis mung guguk-guguk. Ki apa gak guguk? Mburi kuwi kok ana sing nangis moro gegerku dicowokot mbedheke. Aku mang gak nangis gara-gara donga, gara-gara gegerku dicokot iku mang lho. Apa gak lara ah? Ate njaluk tolong ya isi ya wis nangis ae wis aku. Ana iku. Makane ana wong nangis di majelis delok geger ana sing nyokot wae gak iku. Ya. Kadang-kadang para aulia itu gitu, wala bahul hal, kemudian apa namanya doa nangis semuanya. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu saat dalam majelisnya beliau doa, 99 orang mati di majelisnya. Nih aku jelaskan di gawe-gawe, sopo di gawe-gawe itu mati. Mati 99 orang dikeluarkan dari majelis dalam keadaan mayit. Ini ya, padahal Syekh Bekir Jalani kalau ngomong enggak begitu pandai, karena Syekh Bekir Jalani itu disebut ajami, luknah itu alkan itu bahasa Arabnya enggak fasih, karena beliau itu belajar dari negeri ajam. Kayak orang Indonesia terus nang Saudi. Jadi bahasa Arabnya lah ketoro. Kayak orang Madura nang Saudi ngomong kif halak lah siji, kif halak. Ya, naik wong Malang, kif halak, khair agon. Nah, itu namanya luknah. Syekh Bekir Jailani itu bahasa Arabnya enggak fasih, luknah. Tapi kalau sudah ngomong buat orang nangis. Ya. Sampai suatu saat ada satu orang baligh. Baligh itu adalah ahli nata bahasa. Ahli menata bahasa. Ceramah di majelis Syekh Bekir Jailani. Setengah jam dengan bahasa yang cukup indah, satu pun gak ada yang nangis. Dungo ngangkat-ngangkat sampai sorbane ucul, gak ada satu pun yang nangis. Delok kabeh lapo ae wong iki. Selesai orang itu duduk, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau meneruskan ceramah. Tapi karena sudah ada yang ceramah, beliau cuma ngomong sedikit, cuma ngomong gini, ikhwani, dulurku. Tadi malam rumah saya itu kemasukan kucing, terus mencuri makanan di rumah dan dibawa keluar dimakan sama dia. Sak majelis nangis kabeh. Ditanya satu-satu takwilnya beda-beda. Kon kok nangis opo? berarti memang gak ono rahmate saiki. Kucing gak dirahmati apa meneh menungso. Yang satu lagi mengatakan, "Lah yo omae wali e kemalingan." Yang ini semuanya punya takwil beda-beda. Hanya cuma dengan berbicara seperti itu orang nangis semuanya. Kalau di Indonesia Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang itu enggak fasih bahasa Indonesianya. Saya pernah ada rekamannya Habib Ali Kuitang. Itu kalau ngomong, "Ibu-ibu pakai kerudung, tutup auratnya," ngetok. "Bapak-bapak jangan lupa sholat. Sholat lima waktu jangan ditinggal." Nangis kabeh wis. Ya. Kadang memang ada orang itu bisa menguasai hati orang. Dari hati ke hati mereka. Tapi ada orang kadang-kadang ngomong pinter, masuk telinga kiri, keluar kanan. Ya. Karena dia tidak bicara dari hati. Orang-orang itu adalah arbabul gulub. Mereka adalah orang-orang yang punya hati yang suci dan bersih. Ngomongnya sedikit nangis ke orang. Kan Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Assegaf, waktu beliau diundang di Suriah, di Syam, beliau doa, nangis semua, dan di situ ada mursyid-mursyid thariqah. Ketika beliau doa, mursyid-mursyid thariqah itu nangis sampai sujud-sujud. Sampai katanya santri thariqahnya ngomong gini, "Ya Syekh, cukup-cukup. Ada batak tul syekhi. Cukup-cukup, ada mbok paten ini ya guruku." Doanya diberhentikan. Takut kalau guru-gurunya itu pada meninggal. Ketika beliau doa, memang gak bisa dianu. Syekh Yusuf Nabhani diriwayatkan pernah mengadakan satu maulid di Hijr Ismail. Subhanallah, zaman dahulu bisa bikin maulid di Hijr Ismail, sekarang bikin maulid di Mekah aja repot. Kemudian ketika itu orang-orang ceramah, setelah maulid ceramah. Ya, ini ceramah, itu ceramah, sampai gilirannya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Kali Habib Alwi, "Ente ceramah." "Salah, sudah cukup. Ini orang-orang ceramah sudah cukup." "Habib, antum ceramah." "Nah, enggak cukup." "Habib, antum ceramah." "Nah, enggak." "Habib, tolong." "Ya wis." Beliau berdiri, enggak pakai banyak bicara, langsung diangkat tangan. "Allahumma ihdina fi man hadait." Amin. Semua semajelis nangis. Padahal kunut subuh sapa sing gak apal. "Wa afina fi man afait." Amin. Nangis semua. Sampai Syekh Yusuf Nabhani bingung. Ada apa ini? Orang nangis semua seperti itu hanya dengan bacaan kunut subuh. Ya, tiada lain orang kalau sudah hatinya bersih. Itu kalau berbicara langsung masuk ke hati. Maka itu air mata yang keluar karena Allah ini mahal. Dan gunakanlah air mata itu di tengah malam. Keluarkan air mata itu di tengah malam karena Allah. Ya. Jangan kadang-kadang kita keluarnya kalau dapat musibah. Di tengah malam kita baru menangis. Enggak. Dalam keadaan apapun kita nangis sama Allah. Nangis. Kalau enggak bisa nangis, ditangis-tangis. Mahal air mata itu. Bisa menyelamatkanmu, disebutkan di sini. Aku lihat seseorang sudah mau dimasukkan neraka ini, sudah mau dilempar sama malaikat ini. Datang tetesan air matanya mengatakan, "Ini dulu aku yang pernah keluar dari air matanya. Jangan masukkan dia ke neraka." Fastakhrajathu, dikeluarkan. Jangan masukkan ke surga, masukkan ke neraka. Masukkan ke, jangan masukkan neraka, masukkan ke surga. Subhanallah. Maka itu ini, di tengah malam adalah paling murninya tangisan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala shirat yar'at kama tar'at as-sa'afah fa ja'a husnu dhannihi billah ta'ala fasakana ra'du wa madha." Aku lihat lagi seseorang yang di depan shirat, jembatan, gemetar mau lewat. Gimana enggak gemetar? Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. "Fi madni jahannam," di perutnya neraka jahannam. Iki lek nyemplung gak main-main iki. Mlebu neraka iki. Ketika mau lewat gemeter kakinya, dredeg. Durung lewat terus dredeg di sini. Kemudian datang husnudzannya dengan Allah, yang senantiasa dia prasangka baik dengan Allah di dunia. Maka husnudzan atau prasangka baik itu yang menyelamatkan. Kemudian apa? fasakana ra'duhu wa madha. Wis aja gemeter. Aku husnudzonmu di dunia ambe Allah. Ayo. Kemudian dia tenang wa madha dan jalanlah dia di sirat. Yang kedua ini keutamaan kita prasangka baik dengan Allah. Khoslatan ada dua hal, tidak ada di atasnya kedua kebaikan ini apapun. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Prasangka baik dengan Allah dan prasangka baik dengan hamba Allah. Prasangka baik sama Allah terus. Senantiasa kalau dapat musibah, enggak pernah suudzon sama Allah. Ya Allah, panjenengan ya Allah, kula niki nggih ibadah istiqomah, istiqomah. Tapi yo sik gak tahu aku disenengno mbek Gusti Allah. Nah, ini suudzon sama Allah. Dapat musibah, dapat ujian, enggak pernah menerima. Suudzon sama Allah. Lah yo, tonggo iki sembayang yo gak, tapi rezekine yo lancar. Aku sembayang yo istiqomah, tapi rezeki gak teko-teko. Apa malaikat gak keliru deke rezeki? Ya. Suudzon, prasangka buruk. Na'udzubillah, dan enggak ada hal yang lebih syar dan lebih buruk daripada suudzon billah wa suudzon bi ibadillah, prasangka buruk dengan Allah. Padahal Allah sudah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi masya. Aku adalah tergantung daripada prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia prasangka baik, ya aku baik. Tapi lek prasangkane mbek Gusti Allah, Allah Allah iku medit, ya medit bedek. Allah gak loman, ya Allah gak loman. Allah jahat, ya Allah jahat. Tapi prasangkane Allah iku sayang ambek aku. Allah iku mesti seneng ambek aku. Allah iku mesti nyelametno aku. Ya Allah akan seneng, sayang dan menyelamatkan hamba itu. Senantiasa prasangka sama Allah yang baik. Okay. Jangan sekali-kali kita prasangka buruk dengan Allah, karena itu termasuk dosa yang besar. Kemudian, ra'aitu rajulan min ummati. Aku lihat lagi seorang dari umatku yang sudah disirat. Yazhab ahyanan wa yahbu ahyanan. Kesian. Kadang-kadang dia merangkak jalannya. Kadang-kadang agak cepat, kadang merangkak lagi, cepat, gak lancar. Kemudian datanglah solawatnya kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dulu senang-senang solawatan. Lisannya senantiasa basah untuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat solawat dumateng Kanjeng Nabi, dia pun dijalankan oleh Allah dalam sirat. Wa mabo alfa akhadatu biyadihi, digandeng ambek solawatan niku mau dan diperjalankan dengan lancar dalam siratul mustaqim. Niku berkat sholat, berkat sholawat. Ya. Inilah keutamaan kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khosais sholawat. Spesial sholawat. Yang pertama, keistimewaan sholawat itu adalah satu, senantiasa pasti diterima oleh Allah. Ya. Wa qabuluha ya muhattamun bi ghairi taraddudi. Dan diterimanya selawat itu wajib tanpa kita ragu sama sekali. Nah, selawat itu doa. Ya. Maka selawat perbanyak karena pasti enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada amalan yang pasti ditolak seperti selawat. Zikir bisa ditolak, apa meneh lek gak khusyuk. Sedekah nek gak ikhlas ditolak, salat nek riya ditolak. Tapi ada amalan ikhlas gak ikhlas tetap diterima, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, keutamaan sholawat adalah tidak pernah Allah memerintahkan kepada kita sesuatu perintah yang dimulai dari dirinya sendiri. Seperti sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada kita sholat, Allah enggak sholat dulu. Allah perintahkan kepada kita puasa, Allah enggak puasa. Ya, kita enggak tahu Allah puasa apa tidak. Allah memerintahkan kepada kita untuk zakat, ya Allah enggak melakukan zakat dulu. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, salawatlah kau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiah keistimewaan dalam orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar solawat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian waraitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah. Aku lihat seorang daripada umatku yang sudah sampai di pintu surga. Wis karep mlebu tok. Faghulliqatil abwab dunahu. Maaf, enggak boleh masuk, ditutup. Ya apa getune? Nih, saya pernah mau masuk toko. Wis di ngarep sudah perjalanan cukup jauh, pas sampai satpamnya ditutup. Kudu tak lukup bayu satpam itu. Ya, padahal waktu itu kalau nggak salah tutupnya itu jam 3 sore. Saya datang jam 3 kurang 15 atau kurang 10. Memang masih ada waktu 10 menit. Tapi sudah nggak diterima, ditutup. Wah, ngamuk. Getun setengah mati, mus ngebut numpak motor. Ya, begitu juga ini orang. Sudah di depan pintu surga, mau masuk ditutup ya malaikat Ridwan. Maaf, kalau melbu. Ya Allah, nyesel. Akan tetapi faja'at syahadatu an la ilaha illallah. Kesaksiannya kepada Allah, syahadatnya di dunia ini kepada Allah yang benar-benar sempurna itu datang dan berkata kepada malaikat, buka no pintu nih gewong ini. Ini hamba yang dulu bersaksi tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbanyaklah syahadat. Kita alhamdulillah setiap sholat bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillah. Semoga kita termasuk daripada penghuni surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian aku lihat lagi kata Rasulullah, ummati, dari umatku, tukrat shifahuhum, yang lisannya tadi itu lagi digunting, tarik gunting, metu mana gunting mana terus. Fakultu ya Jibril man ha'ula, aku tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu yang lisannya dipotong, dikembalikan lagi, dipotong, siapa mereka? Itu umatmu. Apa dosa mereka? Al-masya'una bin namimah. Umatmu sing doyan adu-adu, yang suka namimah, yang suka adu domba. Kene didu, kono didu. Hati-hati. Ini khususnya perempuan ini. Perempuan ini paling banyak suka ngurusi keluarga orang. Engko teko namanya koncone. Aku gurumu. Ujukmu rapi mana ya? Lho apa urusane mbek wong iku? Iya. Terus iya, alhamdulillah goblok kon. Kok gelem ae dingunukno. Nek aku ya tak lukup ya aku bojoku rabi maneh. Nah, ini Masyaun bin Namimah ini. Iya, yang suka-suka seperti itu Namimah. Akhirnya keluarga yang enggak ada apa-apa jadi ruwet. Aku krungu. Iya. Bojomu nokokno dulure motor ya. Iya. Lah iya, bojomu tukokno motor anyar ge dulure kok kon gak ditukokno. Wah, iki namimah ini. Namam. Wis iku wong-wong kaya ngono sadurunge dipotong ilate ndek akhirat tukokno gunting rumput potongan sik mari ya. Ya. Naudzubillah. Ada orang itu sifatnya enggak suka kalau lihat orang rukun. Keluarganya itu rukun gak rido. Kanca rukun gak rido, mesti kudu ono namimah. Majelis dengan majelis, kadang-kadang ada penamimah-penamimah nih. Tidak ada apa-apa. Kok gak ngomong namimah. Datang ya, ke saya cerita, Bib, majelis ini loh Bib, anu Bib, seneng politik, ngedol gini-gini loh. Apa untungnya dia cerita ke saya? Laku pengurus majelis itu. Tidak, makanya saya kalau datang ke rumah saya terus bawa cerita majelis yang lain, saya potong, apa? Kau cerita sampai aku itu untungnya apa? Namimah ya. Ada lagi kadang-kadang nek wis tukaran gak tambah didamek, no, tambah dipanas-panasi. Koncone tukaran iki, kon anu yo, gak nyopo mbek aku wis pantes gak sapa iku. Memang mokong. Memang iku atine elek, ngene sembarang kali. Nah ini. Ini namimah naudzubillah. Dan ada orang yang kerjaannya namimah. Kata Imam Haddad dalam nasoih ini tadi, kalau kita kembali ke bab namimah, biasa nih kata ulama, kalau ada orang yang suka namimah, tolong delon. Bapak ibu ibu niku nikah sah apa gak? Sebab orang yang suka namimah itu biasanya anak yang keluar dari perzinaan. Pikir, na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Makanya kalau kita itu ada orang berantem dan semuanya, ngomong. Ya. Ada orang datang ke rumah saya, Bib, kak ke rumah. Wong iku mari nggih maulutan, bolak-balik muter-muter. Saiki montore anyar. Terus, ya kan nok maneh. Duwe majelis gitu ku montor. Kok bisanya cerita kayak gitu? Wong saya tahu siapa yang belikan mobil. Iki lan namimah. Apa untungnya? Kok Bib Jamal tuku montor anyar, dulu Bib Jamal tuku montor anyar. Wis iku mesti undangannya akeh. Lah awak gak kerja. Nah, ada aja, enggak sesuatu yang dia enggak tahu dia cerita nyebar ke sana kemari. Naudzubillah. Niki wong sing model-model kayak ngoten niki nggih, Pak. Berhentikan kalau ngomong. Kalau dia sudah ngomong gitu kepada sampean, menukil kabar orang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau ada orang datang membawa kabar, wah niki zaman Sayyidina Ali zaman namimah ini. Wah niku banter-banter namimah. Saking tope namimah sampai perang. Perang Jamal, perang Siffin ini karena namimah semua ini. Ketika Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali dipilih. Datang ke Aisyah. Aisyah, iku Sayyidina Ali ku memang sengaja gak ngurusi sing mateni Utsman sapa. Supaya dhek iku tetap maju dadi khalifah. Oh iya, oh. Bahkan yang nyuruh dimati dibunuh itu mungkin Ali. Oh, namimah. Sayyidatuna Aisyah kebawa. Marah, perang Jamal terjadi. Perang Jamal itu gak ada alif, Jamal, unta. Nek gak alif itu jenengku. Ojo keliru, nggih. Perang dengan unta karena pasukannya banyak bawa unta. Sudah lagi perang Siffin, Muawiyah dipanas-panasi. Sayyidina Ali dipanasi, sampai perang Muawiyah sama Sayyidina Ali karena namimah. Ini maka namimah ini hati-hati. Jalan di sana kemari terus. Ya, kata Rasulullah, orang yang lisannya dipotong tersebut adalah al-masya'una bin namimah. Orang yang jalan ke sana, jalan ke sini hanya untuk menamimah. Sing hati-hati. Kabar kalau kita enggak pasti jangan cerita. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup kita stempel ini pembohong apabila dia itu suka memberikan kabar, menukil kabar ke orang lain dan dia itu enggak tahu kejadiannya, hanya dengar. Kurungu mbek wong rono rene dirungokno kok karo kabarane ra ngene ngene lho. Kok ndelok dhewe aku kurungu teko iki. Lah, orang yang kerungu ndak lihat sendiri terus menyebar, itu namanya pendusta kata Rasulullah. Lah aku lah gak karo apa-apa kon pendusta. Wis ora gak karo apa-apa lah apa cerita. Sesuatu yang enggak lihat sendiri jangan cerita. Nah ini. Makanya yang hati-hati. Jangan sengaja enggak sengaja namimah itu dosa. Kata Imam Ghazali, gimana kalau namimah enggak sengaja tetap dosa? Ya, kalau ono namimah enggak sengaja. Mungkin saking biasane namimah sampai enggak sengaja. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat namimah, menjaga kita dari maksiat namimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul SAW melihat lagi. Apa? Raitu rajulan min ummati mu'allaqina fi alsinatihim. Digantung, tapi gantungnya bukan leher, ilate digantung. Ada orang ilate digantung. Ya apa lara ilate digantung. Ngombe teh kepanasan nyonyos lara kabeh. Napa meneh iki digantung wis bayangno ilate iku. Kemudian fakultu man haula, aku berkata kepada Jibril, Jibril siapa mereka? Haula alladzina yarmunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Mereka lah orang-orang yang suka menuduh umat Islam, baik laki-laki dengan perempuan, dengan tuduhan yang mereka enggak berbuat. Fitnah. Iki ilate ditarik, ditali. Makanya lisan ini hati-hati. Ya, lisan ini hati-hati. Sebaiknya untuk tidak bicara. Daripada ngomong, ono wong sing suka iku ya, menuduh orang yang dia enggak berbuat. Haram loh, ini buhtanun azim. riba iku ngerasani wong. Tapi memang dia melakukan itu. Tapi ada lagi di atasnya riba, yaitu buhtan. Apa buhtan? Buhtan itu ialah memberi kabar kepada seseorang yang enggak terjadi. Dia enggak melakukan itu tapi dituduh. Ya fitnah atau buhtan. Dan itu adalah perbuatan yang na'udzubillah membawa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati-hati. Ditulis Imam Suyuti di kitabnya Syarh Sudur, hadis ini ada di kitabnya Imam Suyuti. Dan juga dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir. Dan Imam Al-Hakim dan Tirmidzi dalam kitab Nawadir Usul. Dan Al-Asbahani dalam kitabnya At-Tarhib. Jadi ini beberapa hadis ini dikutip oleh beberapa ulama hadis. Jadi bisa untuk kita pakai Tarhibul Amal, yaitu betul-betul untuk kita semangat dalam berbuat, dan tarhib supaya kita hati-hati dalam beramal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya Rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu hadis yang kedua. Masya Allah, hadis yang kedua ini kita baca beberapa pertemuan sudah. Insya Allah kitab ini habis ini selesai. Kalau selesai, ya kalau bisa selesai mestinya sebelum Ramadan lebih bagus. Kalau enggak ya diteruskan nanti setelah Syawal, yaitu setelah Lebaran. Semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat. Ini sekarang kita masuk di kitab tentang syarat-syaratnya sholat. Tapi tadi saya ditelepon sama ketua takmir, karena sekarang ini sudah dekat-dekat bulan Ramadan dan pengajian kita cuma tinggal dua kali, saat ini dan minggu depan, Senin depan. Senin depan adalah akhir pengajian di sini karena sudah masuk bulan Sya'ban, dan mungkin setelahnya saya nggak bisa hadir karena nisfu Sya'ban, hall Pekalongan dan Tegal. Selanjutnya lagi sudah terlalu dekat dengan Ramadan. Juga ini rame-ramenya undangan, sepurane sing akeh. Ngaji mbek kontok ya loro kabeh aku. Anak bojo dipangani apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siyam, yaitu masalah puasa. Ini masa cukup ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siyam. Yajibu saumu Ramadan bistikmal Sya'ban 30 aw bi ru'yati adlil hilal. Wa idza ru'yal hilal bi baladin lazima man wafaq matla'uhum matla'ahu. Kitabus Siyam. Kapankah wajib kita untuk puasa? Tiada lain ketika masuk di bulan Ramadan. Sebelumnya puasa itu terjadi di bulan Asyura, 10 Asyura, 10 Muharram, yaitu Asyura itu perintah puasa pertama Asyura. Belum ada Ramadan. Sampai turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun ya di bulan Ramadan. Hingga wajiblah puasa di bulan Ramadan. Dan ini khusus ya, puasa Ramadan ini belum. Kalau puasa Asyura, nabi-nabi terdahulu juga puasa. Puasa Ramadan spesial untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib puasa itu apabila jelas sudah masuk di bulan Ramadan. Bagaimanakah kepastian masuk bulan Ramadan? Ada dua. Yang pertama, apabila Sya'ban sudah mencapai 30 hari. Maka enggak mungkin di bulan Arab itu ada 31 hari itu enggak ada. Bulan di Arab itu hanya sampai 30, 29 atau 30, enggak ada 31. Kalau bulan Masehi ada 31, ada 28, ada 20. Tapi kalau bulan Arab yang bersandar dengan bulan, maka dia itu pakai 30 paling mentok. Dan masuknya hari itu dengan maghrib, terbenam matahari. Dan memang masuk akal. Kalau jelas yang bersandar dengan bulan, ya jelas perpindahannya ketika bulan muncul. Bulan muncul itu waktu apa? Maghrib, terbenam matahari, bulan muncul. Tapi kalau perpindahan hari di Masehi ini jam 12 malam, ini dalilnya enggak tepat. Kan dia syamsiah, bersandar dengan matahari. Kalau bersandar dengan matahari, ya mestinya ngikuti matahari, terbenam atau ketika terbit. Jadi ini enggak jam rolas. Kan enggak jelas ini. Makanya kalau falak, kenapa ngikuti barat? Orang Arab lebih pintar falaknya. Islam lebih pintar. Kiai-kiai kulik ngomong masalah falak, ahli nulis. Nih, ilmu-ilmu falak, khususnya di pondok-pondok Jawa itu. Masya Allah. Mereka betul-betul memahaminya, dan sampai saat ini enggak terkalahkan. Lah masa pakai bersandar samsiah, tapi dia enggak bersandar dengan matahari, jam rolas bengi. Oh, no, tak serengingi jam rolas bengi. Enggak ada. Cuma karena kita sudah kadung. Yang kedua, jam. Jam ini sekarang di sini jam 6:30. Di Saudi jam berapa ini? Dikurangi 4 jam. Ya. Karena memang zaman kulo tasik sekolah tentara GBN, ngarep ini. Saya diajari dulu bahwa yang namanya waktu itu nolnya, jam 00, jam 12 itu dihitung dari mana? Greenwich. Dari Greenwich, dihitung. Roh Greenwich. Sebelah yang berongkal. Mana berarti? Di negeri barat sana? Mana? Inggris. Di Inggris. Inggris apa Swedia? Inggris. Lali aku biar rono tapi lali bisa. Tahu diundang di ekonomi kiai aku di sini. Nih. Dihitung dari Greenwich. Sampai dari situ ke bumi muter. Jadi yang nentukan beda 4 jam ini semuanya, itu Greenwich. Karena ngikuti jam sekarang kita ini jam Greenwich. Makanya ada satu orang gak mau. Dia mestinya jam 12.00 itu di Mekah, di Ka'bah. Makanya kita terpautnya dengan Saudi ini berapa jam? Mestinya bukan 4 jam, 20 jam. Jadi kalau ngitungnya dari barat, ya, dari barat, makanya apa namanya, Indonesia dulu terus baru Saudi. Tapi kalau dibalik, berarti jarak 20 jam. Makanya Saudi sama Indonesia beda 4 jam, tapi di Rioyo beda terus. Karena memang semestinya bukan beda 4 jam, beda 20 jam. Tapi karena ngitung dari Greenwich, salah kaprah. Ya, maka itu untuk merubah ini mungkin kudu ngenteni Imam Mahdi. Ya. Nek gak ngenteni Mahdi bin Jawa Bakar, ya nanti Mahdi. Gak tegok Imam Mahdi. Kemudian, jadi kalau yang namanya bulan Sya'ban 30 hari, wis gak usah didelok hilal-hilalan. Mati nang ini Tanjung Kodok delok hilal wis gak usah. Iki sudah Sya'ban 30 hari, enggak mungkin ada Sya'ban 31 hari, pasti besok Ramadan. Tapi kadang Sya'bannya cuma 29 hari. Lah kalau Sya'ban 29 hari, berarti besok Ramadan. Lah untuk menentukan 29 ini harus terlihat hilal. Bahasa Arab hilal itu adalah bulan yang pertama kali keluar. Kalau sudah agak banyak, komar. Kalau sudah lengkap, badar. Ya, kalau bahasa Indonesia kan bulan sabit, bulan rotok bunter, bulan purnama, ya, bulan-bulan. Tapi kalau di bahasa Arab tidak. Hilal, komar, badrun. Ya, kalau sudah badar itu pas bunter itu badar. Tapi kalau enggak, komar. Kalau masih seleret, ikut jenengi hilal. Makanya disebutkan memandang hilal. Ketika 29 hari, kita harus siap-siap. Bisa jadi Sya'ban 29, bisa jadi Sya'ban 30. Kalau 30 sudah enggak usah dibahas. Tapi kalau 29, berarti besok ini adalah Ramadan. Nah, cara melihatnya, iki wong ahli falak, yaitu dilihat di jam tertentu dan di arah tertentu. Jadi carane delok hilal iku wonten carane. Hilal iku nek kono jam setengah 6 kurang 10 antara sebelum maghrib itu sampai jam itu hilal di situ kelihatan. Dan tidak boleh pakai benda apapun, harus ain mujarrodah. Wong kanca motoan gak oleh. Karena pernah waktu langitan dulu belajar ada 7 orang lihat hilal bareng-bareng, bukan di Ramadan, hanya untuk latihan. Kemudian sisi jenjerit, "Oh, iku lho." Sing liyane gak ketok. Endi sih? Iku lho, garone kacamatane iku slerete iku ketok pikir hilal. Makanya oleh apa namanya? Oleh fuqaha enggak diperbolehkan pakai kacamata. Enak lho. Jadi Rasulullah ini ngasih kemudahan, tapi sing ruwet iki ya umat iki. Bener. Saya kasih hal ya, satu hal ya. Lihat hilal itu mestinya tugas pemerintah, enggak usah pribadi-pribadi. Apalagi pemerintah kita ini kan sudah cukup apa? Terbuka. Menteri ngenteni, KB ngenteni 27 titik. Mereka siapkan semuanya, lihat di tempat yang biasa terlihat. Sudah kita enggak usah ikut-ikut, kecuali kalau mau latihan tok enggak apa-apa. Kita enggak usah ikut-ikut. Ini tugas pemerintah. Jadi supaya kita enggak usah ngaduk. Ya lek dosa ya ditanggung pemerintah. Ya, dan insya Allah pemerintah cukup apa? Vulgar, cukup terus terang. Punya orang-orang dan disumpah. Kemudian arahnya itu sudah jelas. Jadi duduk terus golek hilal kon delok sebelah kono, aku delok sebelah kono, yo kon delok sebelah kono. Lek ketok ngomong yo. Lek itu jelas wong ngombomol kabeh iki. Enggak seperti itu lihat hilal. Lihat hilal itu cuma satu tempat. Iki tok iki ini mesti ketok maringi. Dilihat sisi ketok gak? Oh, gak ketok. Kalau bolo sabar. Berarti ben posone. Ketok, oh ketok itu loh, lah ketok, yo itu loh, betul yo, yo kon ketok, yo kon ketok, yo wis. Berarti langsung ngefek atau disumpah pemerintah dulu. Cukup Quran, demi Allah kon dulu, wallah sumpah. Dan kata Rasulullah cukup satu saksi. Tidak ada kesaksian yang satu kecuali masalah hilal. Saking dimudahkannya oleh syariat. Kesaksian zina 4, kesaksian nikah 2. Kesaksian ini, penjual beli, 2, semua 2. 2 ini 4, tidak ada yang cuma 1 kecuali hilal, Ramadan. Karena apa? Dimudahkan. Terus yang kedua, oleh Rasulullah, dikatakan, yang lihat hilal meniposo. Nek gak ketok, fa'in humma, bukan gak kelihatan. Kalau ada tapi ketutupan apa? Mendung. Gak usah ruwet-ruwet. Sempurnakan 30 baru ben poso. Berarti Rasulullah sudah ngasih kemudahan. Lah apa wong repot-repot hisap ini? Orang hisap ini kan berarti dia itu sudah dikasih kemudahan tapi cari kesulitan. Karena yang namanya hisap enggak mungkin sepakat. Ahli hisap kok ngisap. Ono sing ngomong 30, ono sing ngomong 29. Mesti enggak ada yang sepakat. Karena seperti itu Rasulullah enggak mengatakan jangan bersandar dengan hisab. Kalaupun kau bersandar dengan hisab buat dirimu sendiri, tapi bukan untuk orang masyarakat umum. Makanya Imam Subki beliau berfatwa, boleh pakai hisab tapi buat kiai itu sendiri yang ahli hisab atau orang yang pintar hisab buat dia sendiri, tidak boleh buat masyarakat karena itu ngeruweti. Loh iya. Kalau kita belajar falak orang yang ahli hisab, hisab itu mesti beda. Tapi kalau sudah namanya ru'yah, enggak beda. Pokoknya sing ketok. Wis, kan enak. Kemudian, ru'yah ini tugasnya pemerintah. Dan sudah ditentukan titiknya, pemerintah nanti bilang yang menentukan. Ada yang lihat di mana? Di Tanjung Kodok, Gresik kelihatan. Sumpahan, Gus Mari Sumpah, lapor nang Jakarta, diumumkan. Ibadul Hilal. Bahwa ini dilihat tanggal jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Dan dia sudah disumpah. Dan dilihat jamnya itu sudah pas. Dilihat jam sekian itu pasti ono. Memang jamnya jam melihat hilal. Lalu ono wong ngaku ndelok hilal. Saya lihat tadi sumpah jam piro jam 8. Ditor aku ni. Gak ono jam 8 ndelok hilal itu. Enggak jelas itu. Sudah enggak jelas itu. Lah itu kadang-kadang terus minta disumpah mau lagi. Lagi sih enggak jelas. Makanya diteliti betul. Nah, terus kemudian pemerintah menentukan bahwa besok adalah apa? Puasa, ataupun besok masih atau besok masih Syakban, lusa puasanya. Jadi mohon, terus gak usah ruwet-ruwet. Kalau kita sudah mau masuk Ramadan, delok TV ya wis. Gak usah telepon aku, gak usah SMS Ustaz kapan puasa. Gue tak banting ya handphone, kesel aku jawab ini. Masa mau aku pemerintah menteri agama aku? Bukan urusan saya ini, sudah. Semuanya lihat televisi, kemudian lihat isbat hilal dari pemerintah. Ya, sudah lihat. Apa kata pemerintah? Pemerintah mengatakan besok puasa, wis puasa. Riyo ya ngono. Wis gak usah takon ustaz, gak usah nanggil takon kiai, gak usah takon habib. Diem di tempat delon TV. Apa kata pemerintah? Ya wis iku. Wis yo, awas tone SMS aku. Wis gak usah SMS, gak usah takon, sudah jelas. Ya, Ramadan dan Syawal. Ya, tapi subhanallah lewat Ramadan gak rame. Tapi lu urusan riyo ribut gak bejalan cepat. Ya. Nah, maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masuk bulan Ramadan dengan dilihatnya hilal. Apabila tidak dilihat hilal, sempurnakan Syaban 30 dan akhirnya adalah masuk bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Gak boleh, harus mengikuti satu daerah yang matlaknya sama. Matlaknya sama, Saudi itu matlaknya beda. Ada namanya matlak, garis apa namanya, garis hitungan matlak itu namanya dalam ilmu falak. Matlak itu adalah garis berapa jam antara beda waktu. Jadi kalau cuma dekat satu negara, itu matlaknya satu. Maka itu apa namanya, cukup dengan lihat satu tempat, lainnya puasa, lainnya Lebaran, hanya dengan satu tempat dilihat. Tapi kalau negara lain tidak, karena matlaknya itu beda, gak bisa disandar dengan yang lain. Nih, tadi saya mau ngomong apa? Oh iya, ini saya kasih tahu. Di Tarim, mungkin ada pertanyaan, Beb, gimana kalau pemerintahnya dolim, korup, gak ada urusan nih, urusan hilal. Sing dikorupsi hilal apa nih? Apa sing dikorupsi hilal? Tidak ada. Apa yang mau dikorupsi? Siapa yang mau ngatur masalah lebaran? Saya kira tidak ada keuntungan maupun kelebihan dalam politik. Terlalu didramatisir. Ini kepentingan pemerintah ini dramatisir. Tidak ada keuntungan ataupun kerugian pemerintah. Sekarang lebaran, besok lebaran tidak ada untungnya. Jadi kita bersandar dengan pemerintah walaupun dolim. Di Tarim, di Hadramaut, saya masih ingat. Tarim ini ulama, wake, ahli falak, banyak, pinter-pinter. Salah satunya Mufti Tarim, Habib Masyhur. Itu jago nih ilmu falak. Wis. Beliau itu kalau jalan malam, lihat bintang ini, tok, kapak, ndi kiblat, jam piro, saiki, rukabe. Ahli dalam ilmu falak, arah gimana ini, pokoknya kalau sudah ilmu falak pintar. Yang seperti itu banyak, fukoha juga banyak. Tapi kalau ditarim, semuanya itu ikut pemerintah, apa jari pemerintah. Nggak ada satupun yang ruwet kayak di negeri kita. Sak pinter-pinternya ulama, gak ono siji sing ruwet. Nah ini pernah terjadi. Kok subhanallah, waktu saya lebaran di sana, diumumkan bahwa lebaran hari Kamis. Padahal habaib di sana itu ya melihat hisab hilal gak mungkin nih Kamis. Paling cepat Jumat. Lebaran itu Jumat. Tapi karena pemerintah sudah mengumumkan Lebaran Kamis, satu pun enggak